Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, para pendengar RRI, di mana saja Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jemu-jemu kita selalu mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Moga kita, termasuklah hamba-hamba Allah yang benar-benar diberikan nikmat itu dengan cucuran, penuh nikmat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai takwa. Selawat seiring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita termasuklah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercurahkan nanti di akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 144 sebagai kajian kita pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Musa innistafaituka 'alan nas 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Yang artinya Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku, untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpeganglah teguh kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Para pendengar RRI rahimakumullah, begitulah luar biasa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, berbentuk tongkat yang menandingin para penyihir Fir'aun. Kemudian banyak lagi 9 kekuasaan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa risalah Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yaitu dengan pengikutnya yang selalu membelot dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meyakinkan diri Nabi Musa alaihi salam. Allah selalu menyatakan, qala ya Musa innistafaituka, aku sudah memilih engkau dari manusia yang lain ada di zamanmu, yaitu apa? Untuk membawa amanat risalahmu, yaitu agar supaya pengikutmu ini tidak membelot dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, ambillah, pegang teguhlah apa yang telah kuberikan kepadamu. Jadilah kamu orang-orang yang pandai bersyukur. Iya. Jadi intinya semua adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Iya. Kalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti aku akan tambah kepadamu, hamba Muhammad. Iya. Kata, tapi kalau kufur kepadaku, pasti aku akan memberikan balasan satu azab yang begitu luar biasa. Yeah. Ayat ini selalu kita jadikan satu patokan ini, Ustaz. Selalu diomongkan kepada jamaah, Ustaz, kita harus bersyukur, syukur dan sebagainya. Yeah. Akan tetapi saya melihat dalam posisi yang lain. Kalau bisa kita melihat dalam kitab Fatawa Asy'ariyah, fatwa-fatwa Asy'ariyah, bagaimana umat Islam ini tidak terlepas dari segala bala malapetaka. Ya kan, ketika dilontarkan, karena kesyukuran itu hanya bentuk lafaz saja. Lafaz saja. Perbuatannya tidak mencerminkan dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin Ustaz bisa tambahin, Ustaz. Iya, jadi benar sekali yang Ustaz Sapiar katakan. Jadi kesyukuran yang disebutkan Allah di dalam ayat 144 ini diprologkan harus dimulai dengan apa? Wa khudz ma ataituka. Kemudian apa? Harus senang dengan adanya risalah dan kalam Allah. Jadi di sini suatu hal yang sangat menarik. Seseorang tidak bisa menikmati rasanya kesyukuran kalau dia tidak mengetahui bahwa pemberian yang diberikan itu besar. Yeah. Misalnya kalau saya berikan kepada seorang pengemis 1000 rupiah, dia akan mengatakan terima kasih. Tapi mungkin kalau misalnya pengemis itu diberikan sebuah mobil, ah mungkin akan menyembah-nyembah mungkin ya. Kenapa? Karena yang dapatnya besar. Jadi bagaimana seseorang itu akan merasakan kesyukuran, akan melakukan kesyukuran yang begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya dia harus mengetahui bagaimana besarnya pemberian diberikan Allah kepada dia. Maka di sini bagaimana supaya dia mengetahui pemberian Allah yang begitu besar? Fakhuz ma ataituka. Ambil yang telah aku berikan kepadamu. Nabi Musa pada waktu itu mendapatkan Taurat. Kita sebagai umat Islam mendapatkan Al-Quran. Ambil Al-Quran itu. Kaji, renungi, teliti, baca, hayati. Maka kita akan menemukan satu kesimpulan. Memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu dahsyat dalam hidup ini bagi kita. Karena memang Al-Quran ternyata tidak saja berisikan manhaj, perintah, dan larangan. Tapi sentuhan-sentuhan hati, penyejuk jiwa begitu banyak kita temukan dalam Al-Quran yang menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba. Dan Allah adalah sang pemilik. Hamba yang begitu banyak mendapatkan nikmat kucuran dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak harus, tidak ada bayaran kecuali dengan rasa syukur kepadanya. Jadi di sini disebutkan fakhuz ma ataituka. Cara untuk menambah kuantitas syukur kita, baca Al-Quran, renungi, atau dengar kajian yang kita sampaikan satu hari satu ayat ini. Coba sama-sama kita merenungi bagaimana nikmat kalamullah, bikalami katanya, kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah yang di dalamnya tidak saja berisi manhaj, tetapi juga mukjizat. Berbeda dengan Taurat, Taurat cuma manhaj. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat. Nabi Isa memiliki manhaj. Kitab sucinya berisikan manhaj, yaitu Injil. Tetapi mukjizat Nabi Isa menyembuhkan penyakit sopak dan mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kitab suci yang berisikan manhaj dan mukjizat sekaligus. Luar biasa sekali. Makanya bagi orang yang tidak merasakan bahwa Al-Qur'an ini adalah pemberian Allah yang begitu dahsyat, begitu besar dalam hidup ini, rugilah dia. Jadi kenapa? Karena memang Al-Quran ini merupakan suatu pemberitaan yang begitu besar yang harus kita syukuri. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Ya betul Ustaz sekali, benar yang Ustaz katakan. Jadi tidak ada salahnya umat Islam pada saat sekarang ini, yaitu harus menyilami. Ya, kalaulah disuruh Allah Subhanahu wa taala risalah Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya, dalamin ini, pegang teguh Al-Quran dengan isi ya, Taurat ini ya. Tapi kalau Al-Quran, Taurat masuk, Injil masuk, semua Zabur masuk di dalam Al-Quran, kurang apa lagi umat Islam ini sendiri, gitu. Benar. Untuk apa lagi kalian berpoya-poya tidak menggunakan dalam kehidupan kamu membaca Al-Quran? Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada kita semua, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, kan begitu ya. Bacalah dan hiasi rumah kamu hingga cahaya akan keluar dari rumahmu dengan apa? Membaca Al-Quran. Benar sekali. Ya. Pertama kali bacanya belepotan, mau dia perbaharui dengan membaca huruf makhraj yang bagus, tambah tajwid dengan lagu, kemudian ditadaburi Al-Quran, kemudian diamalkan, lengkaplah kehidupan seorang mukmin tadi ya dengan amalan ibadahnya. Kan begitu. Jadi kalau kita melihat orang yang mendalamin Al-Quran, dia tidak akan orang apa memusuhi, tidak akan menyalahkan orang langsung. Kan begitu. Pada satu saat orang yang disalahkan itu lebih bisa satu saat itu apa lebih baik dari kita, kan begitu. Tidakkah Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidzun? Berpikirkah kita Allah yang berfirman, aku menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaganya hingga akhirat nanti? Itu tidak janji Allah. Maka jangan lupakan kesempatan ini. Ya kan begitu. Jangan minimal-minimal, kan begitu. Segera. Kalau orang tua yang belum mau atau belum pandai membaca Al-Qur'an, kita entaskan dengan baca Al-Qur'an buta aksara bagi orang tua. Mungkin dari tim Safir Al-Azhar kita membuat satu sesi ya, bagaimana cara membaca Al-Qur'an cepat. Ini salah satu apa upaya kita apa berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu hal yang menarik kata Ustaz Safiar, ketika kita bersyukur Allah akan menambah nikmat kesyukuran itu. Ketika kita mulai membaca Al-Qur'an. Suatu hal yang sangat menyedihkan ini Ustaz Safiar. Jarang sekali kita mendengar maghrib rumah umat Islam itu terdengar alunan Al-Quran. Iya. Padahal ya, dulu di zaman obor, itu kita menemukan sayup-sayup di pedesaan atau dulu waktu kita kecil orang baca Al-Quran di rumah ini bersaut-sautan dengan yang di rumah sebelah. Betul, gitu. Betul. Sekarang Allah sudah memberi nikmat listrik terang rumah kita di malam hari. Tetapi kita tidak bukan membalasnya dengan tambah semangat baca Al-Quran. Akan terdengarlah suara sinetron. Tapi dampaknya sangat dahsyat dari sinetron itu. Betul. Rumah tangga umat Islam menjadi kocar-kacir. Betul, hancur. Broken home banyak. Ya. Kenapa? Karena tidak nawiruku buyutakum tadi. Cobalah kalau setiap maghrib. Ya. Minimal seminggu sekali. Kalau bisa memang setiap maghrib baca Quran sama-sama. Ya, dari maghrib sampai selesai sholat isya. Ya. Sang ayah memimpin membaca Al-Quran. Kalau tidak pandai, belajar panggil ustadznya. Ya. Ayah belajar, anak belajar, why not? Tidak masalah, tidak ada istilah dalam, tidak ada istilah tua ataupun dalam malu belajar, dalam malu Islamnya. Dalam belajar. Ketika anak membaca Al-Qur'an, orang tua membaca Al-Qur'an, duduk bersampingan dengan ustaz, ustaz menerangkan sedikit ayat. Kita akan menemukan keharmonisan dalam rumah tangga. Betul. Ini menimbulkan banyak sekali aura positif dalam rumah itu. Anak mungkin akan sayang kepada orang tua. Betul. Dia berpikir panjang untuk merusak dirinya. Betul. Masa orang tua yang telah membimbing saya mau saya rusak dengan minuman keras, betul, narkotika, narkoba, seks bebas. Yeah. Ini dampak positif dari nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Yeah. Tetapi kalau misalnya Al-Quran tidak pernah tersentuh, atau mungkin zaman neneknya Al-Quran satu yang ada di situ dan tidak pernah beli, yang baru, walaupun mobil mungkin bisa ganti berpuluh kali, tapi Al-Quran satu itu pun tak pernah dibacanya. Bagaimana rumah tangga akan menjadi harmonis? Ketika orang mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita yakin Allah akan memberi ketentraman bagi para pembacanya. Luar biasa sekali kalau kita cermati ayat demi ayat ini pembelajaran kita. Keharmonisan itu datang dengan kesyukuran kita. Kita lampiaskan kesyukuran itu hanya dengan bentuk apa, amalan ibadah, ya. Jangan hanya mendapatkan satu nikmat, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah ini semua diomongin, sholat tidak, baca Al-Quran tidak, mau jadi apa manusia gitu. Seandainya kalau kita, Allah mengecam keras, ya kan, begitu. Dalam hadis kudusi Allah nyatakan, mau apa lagi manusia ini, dalam syarahnya itu ya, dalam syarah hasyiah hadis kudusi dinyatakan, mau apa lagi manusia, sudah kuberikan fasilitas yang banyak, mau mensyukur apa, tidak mau bersyukur sama aku, cari Tuhan selain aku. Bukankah ini satu satu tindakan kalau seorang mukmin ini mendengarkan apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, segeralah dekatkan diri kepada Allah. Al-Qur'an itu mukjizat, mukjizat ya kan, kalau diprediksi yang kekal abadi, yang kekal abadi. Kalau kita mau tahu bagaimana kiamat itu datang, Al-Quran itu sudah apa? Menjelaskannya. Menjelaskannya. Campur baur Al-Quran dengan tahrifat, barulah kiamat dunia. Apa yang diprediksikan orang tahun sekian kiamat, ya itu belum tentu. Karena apa? Mukjizat yang kekal ini masih Al-Quran. Dijaga terus daripada originalitas Al-Quran. Para pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita kembali kesyukuran kepada Allah dengan bentuk membaca Al-Quran. Kan begitu. Kemudian kita ilhami, kita renungi, tadabburi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam tausiah kami ini. Apa yang telah kami paparkan berguna bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustadz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.